La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udhu bika min an nadilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alayna. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang diberkati Allah Ta'ala, alhamdulillah pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua taufik dan hidayah sehingga pagi ini kita bisa kumpul bersama di Masjid Al-Kautsar untuk tafaqquh fiddin. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kitab Li'an, Bapak Ibu, bab iddah. Bab iddah. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, wa an Abi Sa'idin radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi sabaya autas, tentang para wanita tawanan pada hari perang Autos, ya. Autos itu nama perang. Jadi pernah terjadi peperangan di daerah Autos, Bapak Ibu, maka disebut perang Autos. Nah, karena kaum muslimin menang, otomatis orang-orang kafir itu menjadi tawanan. Ya, yang laki-laki jadi budak, yang perempuan juga jadi budak. Nah, yang namanya perbudakan ini enggak pernah dihapuskan dalam Islam sampai kiamat. Cuma syaratnya ya harus ada khalifahnya. Kalau enggak ada khalifah, maka enggak bisa dikatakan hasil tawanan perang adalah budak begitu. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, beliau bercerita tentang sabaya autos, tentang wanita-wanita yang didapatkan mujahidin ketika perang, ya, sebagai ghanimah. Beliau mengatakan, la tuta'u hamilun hatta tada', la tuta', tidak boleh digauli, tidak boleh dijima', ya, hamilun, wanita hamil, hatta tadoa, sampai dia melahirkan anak, wala ghairu dzati hamlin hatta tahidha haidatan, wala ghairu dzati hamlin, wala ghairu dzati hamlin, dan tidak boleh, ya, bagi wanita yang tidak hamil untuk digauli, hatta tahidha haidatan, sampai dia berhaid satu kali haid. Akhrajahu Abu Dawud, diriwayatkan Abu Dawud, wa shahahahul hakim, disahihkan Al Hakim, walahu syahidun an ibni Abbasin fit Daruqutni, dan hadis ini memiliki penguat, ya, memiliki saksi, maksudnya ada hadis lain yang menguatkan, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dalam kitab Sunan Ad-Daruqutni. Saya ulangi lagi, Bapak Ibu, dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi sabaya autos, tentang wanita-wanita yang didapatkan pada perang autos. Beliau mengatakan, la tuta'u hamilun hatta tada', wanita yang hamil dari para budak tadi ya, yang didapat oleh para mujahidin, tidak boleh dijima hatta tada', sampai melahirkan anaknya. Wala ghairu dzati hamlin, dan tidak boleh dijima wanita yang tidak hamil, hatta tahidha haidatan, sampai dia berhaid satu kali haid. Nggih, hadisnya sahih. Nah, pelajaran pertama Bapak Ibu dari yang kita dapatkan ya, pelajaran pertama yang kita dapatkan dari hadis ini, bahwasanya budak yang diperoleh seorang laki-laki itu adalah halal digauli ya, selama budaknya sendiri, bukan budak milik orang lain. Nah, ini masuk dalam firman Allah Ta'ala, baik dalam surat Al-Mu'minun maupun surat Al-Ma'arij. Allah mengatakan, walladzinahum lifurujihim hafizun, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Illa ala azwajihim, kecuali atas istri-istrinya. Wa ma malakat aymanuhum, dan budak-budak yang mereka miliki. Fa innahum ghairu malumin, maka mereka tidak dicela. Faman ibtagha wara adzalika fa ulaika humul adun. Adapun yang mencari selain itu ya, dari selain istri, dari selain budak, maka mereka itulah yang melampaui batas. Nggih, jadi budak hamba saya itu kalau milik seorang laki-laki maka halal digauli. Kalau hamba sahaya ini punya anak, ya, karena anaknya berasal dari majikannya dan majikannya merdeka, maka anak yang lahir dari seorang budak ini, ya, nisbatnya adalah bin bapaknya, bapak ibu. Dia jadi merdeka juga gitu. Dan wanita yang mendapatkan anak yang merdeka itu tidak boleh dijual. Tidak boleh dijual ketika majikannya meninggal, karena dia sudah punya anak yang merdeka, maka otomatis setelah majikannya meninggal dia menjadi merdeka. Nah, dalam bahasa fikihnya disebut ummul walad, disebut ummul walad. Jadi secara umum untuk budak perempuan itu boleh digauli. Makanya Abdullah bin Umar, Bapak Ibu, Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab, dia kan punya dua istri, empat budak sahaya, empat hamba sahaya perempuan ya. Nah, itu dari enam wanita ini, dua istri sama empat budak sahaya itu, dia mempunyai 16 anak laki dan perempuan ya. Nah, statusnya sama, anak semua, begitu dalam Islam ya, statusnya sama. Makanya kalau misalkan ada ya, kalau misalkan ibu-ibu itu punya suami, enggak tahu tiba-tiba suaminya sudah nikah lagi, dia enggak tahu wis duwe anak telu misalkan, itu berarti anak sampean juga secara Islam, meskipun misalnya pas menikah itu enggak ada surat nikahe misalnya, tetapi ada jelas pas pernikahan itu ada wali, ada saksi, ada mahar. Itu berarti resmi. Jangan kemudian enggak terima oleh kula gono surat nikah enggak asli anak ya, enggak. Secara Islam anaknya anak yang sah. Ya, yang enggak sah itu anak zina meskipun ono surat nikahnya. Nah, ini perlu dipahami Bapak Ibu. Jadi dalam Islam itu ya tetap anak. Kalau bapaknya mati ya sama-sama mendapat warisan. Gitu. Nggih. Pelajarannya yang pertama, wanita-wanita kafir yang ditawan dalam perang bersama kaum muslimin, ketika kaum muslimin menang, maka mereka menjadi budak. Ya, menjadi budak, menjadi harta rampasan, kan kemudian dibagi-bagi kepada para prajurit yang ikut berperang, gitu loh Bapak Ibu. Kalau memang misalkan ada si fulan ikut perang, kaum muslimin menang, dia mendapat bagian satu budak wanita. Nah, berarti budak wanita ini milik dia, halal digauli. Ya, halal digauli. Cuma kata Nabi, kalau dia hamil, tidak boleh digauli sampai melahirkan anak. Kalau tidak hamil, tidak boleh digauli sampai dia berhaid satu kali haid. Gitu. Kenapa? Untuk menjaga ini jelas anak isopo, gitu loh. Nggih. Loh Ustaz, tapi kalau hamil kan wis jelas anake, bukan anak dia. Ya kalau istri pian sampean gauli ndak apa-apa, tapi ini ketentuannya nek budak baru dapat dan dia hamil ndak boleh digauli. Dan pada hadis yang sudah kita bahas pada pertemuan bulan lalu Bapak Ibu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak halal bagi orang yu'minu billahi wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir, an yasqiya ma'ahu, menyiramkan airnya, maninya, zar'a ghairihi, pada tanaman milik orang lain. Dan ini juga menjadi dalil bahwa kalau dinikahi, bukan budak loh nggih, kalau dinikahi wanita merdeka dalam kondisi hamil, maka nikahnya tidak sah. Ya, kenapa? Karena masa iddah, ya. Dan itu sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Kemudian, kalau seseorang memiliki budak, apakah dengan membeli, ya, ada pasar-pasar budak, dia beli budak perempuan di situ, atau dia dikasih hadiah. Punya teman, kamu tak kasih budak ya, gitu, dikasih. Atau bapaknya punya budak, ya, punya budak, kemudian meninggal, budaknya banyak, dia mendapat warisan budak perempuan. Nah, kalau seperti itu hukumnya sebagaimana disebutkan dalam hadis ini Bapak Ibu. Tidak boleh dijima sampai apa? Sampai jelas, yaitu sampai dia melahirkan anak kalau hamil, kalau tidak hamil sampai berhaid satu kali haid. Loh lah kenapa kok pakai ada aturan seperti itu? Wis lah aja ngeyel, iki agama kok ngono gitu kan. Kalau begitu ya yaudah, sami'na wa atho'na. Jangan ngeyel. Kalau masalah warisan laki-laki mendapat dua bagian perempuan, loh kok ngono lah, gak adil padamu gitu. Enggak boleh. Itu syariat gitu loh. Qala Allah qala Rasul, maka sami'na wa atho'na. Jangan kemudian lo enggak adil masalah warisan. Kok bisa laki-laki mendapat dua bagian perempuan? Ini loh yang yang mengatur seperti itu, yang memutuskan seperti itu siapa? Allah. Dan orang muslim, muslim itu kan berserah diri, pasrah, tunduk patuh. Yang namanya muslim itu tunduk patuh, pasrah, nerimo kepada qala Allah, qala ar-rasul. Begitu Bapak Ibu. Nggih. Jadi ini masalah istibra. Apa itu istibra? Istibra itu bersihnya rahim, ya. Dan mengetahui kalau rahim itu bersih, tidak ada isinya, kalau dia budak yang hamil, maka cara istibra'nya bagaimana? Dengan melahirkan anak. Setelah anaknya lahir berarti sudah bersih rahimnya, baru boleh digauli. Loh Ustaz, kalau menggauli budak itu pakai nikah? Tayo ndak. Bukan dinikahi, budak itu dimiliki, diperjualbelikan, gitu loh. Cuma tadi ketentuannya sudah saya katakan, kalau misalkan laki-laki punya budak, digauli, kemudian punya anak, okay? Anaknya menjadi merdeka, budaknya tidak boleh dijual, dan kalau majikannya meninggal, budak ini otomatis menjadi merdeka. Kenapa? Karena mengikuti anaknya. Nah, kalau misalkan dia tidak punya anak, maka tetap menjadi budak. Nggih. Kok gak enak sih jadi budak itu? Kok ngono sih? Ini adalah aturan agama seperti itu. Ya. Nah, ini kembali mencorong lagi mataharinya ini, Pak Muklis, loh. Gimana ini? Kiyer-kiyer gini terus lah. Ini sampai kapan? Saya bulan depan. Tolong dipindahkan. Maju. Terserah wis pulang juga enggak apa-apa kok. Maju nanti dia maju lagi enggak? Enggak. Nggih. Ini lo mejanya sih. Oke, alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, yang namanya syariat Islam itu kita jangan kemudian mengatakan tidak adil ya. Kalau seperti itu berarti mengatakan Allah tidak adil. Berarti kan jenengan menganggap Islam itu bukan agama yang benar, kan begitu kan? Makanya seorang muslim itu harus sami'na wa ato'na. Dan kalau Anda mengatakan Allah Ta'ala zalim, tidak adil, itu gimana hukumnya ini? Hah? Ya mending jangan jadi orang muslim aja, biar jelas pisah. Gitu loh Bapak Ibu, ya. Nah, kemudian kalau dia wanita yang berhaid, ya, atau tidak hamil, tidak hamil dan tidak berhaid, maka cara mengetahui rahimnya kosong, ya, itu adalah dengan berhaid satu kali lagi. Karena kalau misalkan sekarang wanita tidak hamil, ya, tidak hamil, kan kita tidak tahu. Bisa jadi nanti kemudian haidnya telat dibayar isinya, ya kan? Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, biar jelas nasab itu, ya, tunggu sampai si wanita yang tidak hamil ini berhaid satu kali haid. Kalau misalnya wanitanya tidak berhaid, mungkin karena masih gadis kecil, atau mungkin karena sudah menopause, ya, maka ditunggu satu bulan. Ditunggu satu bulan, baru setelah itu boleh digauli. Ini hukum pada siapa Bapak Ibu? Pada budak, bukan pada wanita merdeka loh, ya. Ini pada budak. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dalam hadis ini Bapak Ibu, ya. Kenapa kok tidak boleh segera digauli? Itu satu, biar jelas nasabnya, biar istibrok, biar jelas tahu bahwa rahimnya ini bersih. Karena memang secara umum tadi itu tidak halal bagi siapapun yang beriman kepada Allah dan dari akhirat untuk menyiramkan airnya pada tanaman orang lain. Janin yang ada di perut wanita itu kan tanaman orang kan? Ya Panda. Nah, dengan panjenengan menggauli ibu yang berjanin ini, berarti maknanya menyiram air. Itu tidak boleh dalam Islam. Loh Ustaz, tapi kalau misalnya punya istri hamil, itu loh, ini kita bahas ini masalah budak. Kalau istri pian sampean sirami terus hamil, tidak menjadi masalah Bapak Ibu, nggih. Tetapi ini bagi yang misalkan menikah dalam kondisi hamil, itu tidak sah dan tidak boleh berbuat suami istri. Atau mendapatkan budak yang hamil, tidak boleh digauli sampai melahirkan anak. Jelas apa boten? Nggih, perlu diulangi malih napa? Enggak nggih? Nggih. Hadis berikutnya Bapak Ibu, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu an anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al waladu lil firasy walil ahiri al hajar. Muttafaqun alaihi. Al waladu anak lil firasy, milik firasy. Firasy itu kasur, ya. Walil ahir, dan bagi laki-laki yang bejat, buruk, yang berzina, al hajar itu, al hajar itu batu, Pak. Tetapi maksudnya adalah dia mendapat kerugian dan keharaman, ya. Nah, yang dimaksud dengan al waladu lil firasy, anak itu milik kasur, maksudnya anak itu adalah milik orang yang menggauli, ya. Sementara firasy, kasur itu adalah istrinya atau budaknya, gitu. Makanya kalau anak itu misalkan anak zina, nggak boleh dinisbatkan kepada bapaknya, tapi bin ibunya, ya, bin ibunya, gitu, Pak. Walil akhiri, sementara bagi laki-laki yang rusak, yang bejat tadi, al-hajar. Al-hajar itu mungkin di samping rajam kalau dia sudah menikah, atau mungkin maknanya adalah kerugian dan pengharaman. Pengharaman dari apa? Bukan di sini lagi mataharinya. Dibulang-bulang kok. Iya, jadi apa? Saya mana tadi? Miring. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi laki-laki yang berzina tadi itu dia nanti diharamkan. Diharamkan dalam arti apa? Dalam artian dia tidak boleh menjadi wali dari anaknya, ya. Kalau perempuan saat dia nikah, dan kalau misalnya anaknya mati atau dia mati, dia tidak boleh mewarisi atau diwarisi. Loh Ustaz, kalau sudah tobat, masih awas tobat, tidak boleh. Waktu itu anak haram kok. Ya bukan anak haram, si anak hasil zina, kan. Gitu loh. Jadi meskipun sudah tobat, tetap bapak itu tidak boleh menjadi wali. Ya sama seperti maling. Maling nyolong kan harus dipotong tangan bapak ibu. Mau dipotong tangan, ya aku awas tobat, masa gitu. Orang bunuh kan harus di kisos. Mau dikisos, ya kalau harus tobat, itu dibunuh, ya enggak. Tobat itu perkara sampean, dibunuh perkara aku, kan gitu ya. Ya kan? Jadi tobat itu antara sampean dengan Allah Ta'ala, ya sama seperti orang buta loh, Pak. Jadi kan buta kepada orang, maksud astagfirullah, astagfirullah, tapi enggak bayar-bayar. Berguna buat itu? Ya enggak berguna. Tobat daripada hutang itu sampean bayar bisik, lunas Allah, baru istighfaro. Istighfar tapi gak bayar-bayar utang, yang perlu baik, kan begitu. Dan orang sekarang itu aneh, Pak. Ya, aneh. Mestinya dia tuh bayar utang dulu, baru sedekah. Enggak, sedekah dipentingkan, bayar utang ini kapan-kapan. Itu kan malah berbuat dosa, tetapi dosa itu diselimut, dibungkus seakan-akan amal soleh, gak akan diterima sama Allah Ta'ala. Nah makanya yang punya hutang itu, nah, bayar roh, jangan ditunda-tunda, dan jangan mudah-mudahan berhutang, ya. Termasuk tuku kreditan, yang motor kredit, mobil kredit, belum lagi yang itu mungkin riba dan lain sebagainya, itu hutang itu, Pak. Ini sampai mati, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ada sahabat yang meninggal, itu beliau bertanya, ini punya utang enggak? Wonten Nabi, ya sholat ono dhewe enggak mau nyolati beliau. Sampai segitunya. Dan ada sahabat itu, Pak, mati syahid tapi enggak bisa masuk surga, ditahan masuk surga gara-gara utang. Nggih. Nah, hadis ini al-waladu lil firasy walil ahiri al-hajar, ini kan ringkasan, Pak. Ceritanya begini, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdun, ya namanya Abdu bin Zam'ah, Itu keduanya datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencari penyelesaian tentang anak. Ya, tentang anak. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, "Wahai Rasulullah, ini putra saudaraku Utbah." Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas itu punya saudara namanya Utbah. Cuma Utbah ini berzina dengan wanita. Nah, ini anaknya gitu loh. Sa'ad bin Abi Waqqas bilang, "Wahai Rasulullah, ini loh putra saudaraku Utbah. Dia dulu sebelum mati bilang, ya pas kafir ya. Dia dulu bilang kepada aku bahwa ini anaknya. Coba panjenengan lihat tolak mirip sekali dengan Utbah, dengan saudara saya, berarti dia kan keponakannya kan." Nah, sementara Abdun bin Zamah bilang, "Ini saudaraku wahai Rasulullah," gitu kan. "Ini saudaraku. Wulida ala firasyi abi min walidatihi." Dia dilahirkan. Ya, dia dilahirkan itu di atas kasur bapak saya. Maksudnya yang sah itu, yang menjadi istri sah itu ya, dia istri sah bapak saya gitu loh. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat rupanya memang sangat mirip dengan Utbah, tetapi kan zina gitu loh. Tetapi kan zina. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bilang, "Ya wis, itu adalah milikmu wahai Abdul bin Zam'ah." Nah, Abdul bin Zam'ah ini saudaranya Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah itu istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru kemudian Nabi mengatakan, "Al-waladu lil firasy." Anak itu milik siapa? Milik pemilik kasur, milik orang yang menggauli, gitu. Walil akhiril hajat, sementara bagi orang yang rusak tadi adalah kerugian atau batu. Nah, maka anak ini diikutkan kepada Abdun bin Zam'ah, bapak ibu. Tetapi untuk kehati-hatian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bilang kepada istrinya Saudah, "Wahtajibi minhu ya Saudah." Tetapi kamu Saudah, ambil bocah iki jilbabono. Jadi untuk kehati-hatian. Jelas tak bapak ibu ceritanya hadis ini? Atau masih bingung-bingung kedik? Ini bingung ceklan cakok gitu. Jadi yang dimaksud dengan firas di sini bapak ibu, firas itu adalah istri ya, istri atau budak sampai dia digauli. Maka disebut firas. Firas itu bahasanya adalah kasur. Ya, bahasanya adalah kasur. Nah, kenapa wanita itu dikiaskan dengan kasur? Ya, ngapunten, karena rata-rata laki-laki di atas dan wanita jadi kasur ketika berhubungan suami istri. Ya, karena secara umum laki-laki itu kan pasti ketika tidur malam, bermalam itu kan bersama dengan istrinya atau budaknya, maka disebut firasy begitu. Nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Innal walad," anak itu lil firasy, milik kasur. Ya, maksudnya milik orang yang menggauli, milik orang yang menggauli. Makanya kenapa tidak boleh terjadi zina? Karena biar anak itu jelas bine bin sopo gitu. Ya, bine bin sopo. Dan dulu kan sudah kita bahas wanita yang sangat buruk itu ketika dia memasukkan ke dalam satu keluarga anak yang bukan dari keluarga itu. Maksudnya bagaimana dia zina di luar, hamil, kemudian ngaku bahwa ini anak suaminya. Ada enggak seperti itu bapak ibu? Halo? Enggak ada ya? Halo? Sampun salah pandai. Ya pantas kan saya jawab. Nggih. Istri menjadi firasy yang halal dengan akad nikah. Budak menjadi firasy tanpa akad nikah kalau milih jenengan bapak ibu nggih. Budak itu menjadi Firoz ketika majikannya sudah meniduri atau menjimat dia. Kalau misalkan ada majikan punya budak perempuan tapi tidak pernah digauli, berarti tidak boleh dikatakan Firoz. Dikatakan Firoz kalau sudah digauli. Loh, boleh tak majikan menggauli budaknya? Boleh, boleh. Tadi dijelaskan ngono kok. Loh, kan tidak pakai akad nikah, halal tak? Itu loh ketentuan Al-Qur'an. Budak yang dijual beli itu boleh digauli. Boleh betul ibu ibu. Suaminya boleh punya budak betul. Loh, kok saya budak kok masa ini budaknya siapa? Nggih. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, nggih. Perbedaan antara Firoz yang istri sama Firoz yang budak. Kalau istri itu kan menjadi Firoz dengan akad nikah kan tujuannya cuma satu, ya kan? Tujuannya cuma satu, yaitu untuk jima yang halal. Nah, sementara kalau budak dia menjadi Firoz kan tujuannya banyak. Budak itu kan boleh diperjualbelikan kecuali kalau sudah merdeka, dimerdekakan, ya. Makanya dia itu boleh, mungkin orang itu membeli budak untuk ya melayani dia, apakah untuk mencabuti rumput di sawah, apakah untuk makani ternak, kan gitu kan? Gitu loh. Insyaallah begitu Bapak Ibu. Imam Ibnu Taimiyah berkata, Asyara Ahmadu, Imam Ahmad memberi isyarat, ya, menunjuk annahu la takunu zaujatu firasan, istri itu tidak bisa menjadi firas illa ma'al aqdi, kecuali dengan akad nikah, wa dukhulul muhaqqaq, dan jelas sudah dijima, gitu. La al-imkanul masykuku fihi, bukan dengan ya sesuatu yang meragukan gitu. Bukan dengan sesuatu yang meragukan. Meragukan itu mungkin tidak pakai akad nikah, ya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan istrinya yang bernama siapa tadi? Saudah. Jadi beliau memerintahkan Saudah berhijab dari wanita ini, padahal kan Nabi mengikutkan bahwa anak ini adalah anaknya Abdul bin Zam'ah. Berarti kan ponakannya Saudah. Cuma demi kehati-hatian, karena memang ini kan mirip banget dengan Utbah gitu. Memang secara kan zina itu kan anaknya Utbah, tapi kan enggak diakui dalam Islam. Secara sahnya itu anaknya Abdul, tetapi untuk kehati-hatian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Saudah untuk berhijab, karena mau tidak mau ini memang gennya dari Utbah. Gitu loh Bapak Ibu. Nah, ini menunjukkan bahwa berhubungan suami istri yang haram itu hukumnya sama dengan berhubungan suami istri yang halal. Paham saya? Jadi sesuai dari hadis ini, ya. Kenapa? Karena Saudah di sini disuruh berhijab, gitu. Berarti menunjukkan bahwa Utbah ketika menggauli wanita ini dengan zina, itu kan sama anaknya statusnya seperti anak yang dinikahi, cuma itu tidak sah secara Islam gitu aja gitu. Tetapi mau tidak mau memang itu anaknya gitu. Tapi tetap tidak mendapat warisan, tetap tidak bisa menjadi wali bapaknya itu. Dia juga tidak bisa menjadi wali bagi saudara perempuannya, karena dia bukan anak yang resmi secara Islam. Ini pendapat seperti itu, cuma ada pendapat lain yang mengatakan, ya, kalau mazhab Malikiyah sama Syafi'iyah mengatakan lo tetap tidak boleh, tetap karena dia anak zina maka enggak dianggap sebagai mahram. Gitu pendapatnya. Tetapi yang rajih adalah yang pertama. Ya, kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kepada Saudah untuk berhijab. Berarti kan dianggap gitu loh. Kalau enggak dianggap ngapa? Mengapain Saudah juga apa? Memakai hijab. Insya Allah begitu Bapak Ibu. Kalau mungkin ada kurang jelasnya, monggo silakan bertanya. Sebelum kita ganti bab, habis ini kita berpindah ke bab rondo. Monggo, ada yang tanyakan Bapak Ibu? Monggo Pak, silakan. Untuk warisan tadi, nggih. Katanya bapaknya yang dapat ya. Nggih. Kalau istrinya atau ibunya gimana? Ibunya anak ini. Iya. Tetap enggak boleh Pak, bukan anak sah itu. Jadi ada suami istri, Fatimah, misalnya bukan Fatimah, siapa? Zaid menikah dengan Zainab, gitu kan? Ya terus, tetapi ini mereka ini berzina dulu, baru menikah, muncul anak ini. Ya, tetap enggak boleh, baik itu ketika Zainab mati punya harta atau Zaid mati punya harta, dia enggak berhak mendapat ahli waris, enggak berhak mendapat warisan. Ya, karena bukan anaknya. Dan andaikan misalkan Zaid mati, Zainab mau menikah lagi, dia tidak bisa jadi wali karena bukan anaknya sah. Tapi kalau secara yang lainnya tetap mahramnya anaknya memang kan, cuma dari zina. Begitu Pak, insya Allah. Tidak sah nolak. Misalnya dia lah berzina biar. Ya, makanya Islam itu ya sangat menghindari yang namanya dosa besar. Itu loh Pak, ya. Makanya nanti dulu kan ada hadisnya kan. Ya, memang kenapa kok kemudian boleh menikah lagi dan lain sebagainya? Itu kan karena untuk menghindari zina itu. Makanya ketika itu diharamkan, zina itu di mana-mana, betul? Halo. Zina di mana-mana, telepokan. Oke, sekarang kita masuk kitab Rodo. Ibu-ibu ada pertanyaan kah? Monggo Bu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nggih. Monggo mikrofonnya biar semuanya mendengar. Yang saya hormati, saya mau nanya, seorang bapak dan ibu mempunyai 4 orang anak angkat, semua anak angkat. Semuanya dibagi dengan rata, ya, dengan rata. Warisannya? Ya. Sebelum mati, setelah mati? Sebelum meninggal sudah dikasih nama sendiri-sendiri. Nggih. Kemudian yang terakhir adalah si anak dititipi ibunya. Ya. Anak terakhir. Ya. Loh, aku titip ibumu apa cuma sendiri. Kemudian si anak melupakan perjuangan ibu dan bapaknya. Nggih. Lalu bagaimana itu? Nggih, bagaimana itu? Nggih, sabar Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, jadi pertanyaannya jelas, ada sepasang suami istri punya anak, semuanya adalah anak angkat. Anak angkat ini mahramnya mboten? Bukan mahramnya ya. Enggak, maksud saya BE. Kalau ponakan anaknya saudara kan masih mahram ya. Nggih. Jadi anak angkat ini Bu, kalau enggak ada mahramnya berarti tetap jangan dianggap sebagai anak sendiri. Tetap jenengan harus berhijab. Masih yo dirawat kawit cilik ya, tetap itu orang lain. Kecuali kalau panjenengan punya anak dan sempat menyusui, maka itu anak rodok kan? Maka itu anak rodok boleh menjadi wali, ya boleh menjadi wali. Tapi kalau warisan tidak, ya kan mahramnya sendiri gitu. Nah ini pertanyaannya, ada sepasang suami istri memiliki 4 orang anak yang semuanya angkat. Semuanya sudah dikasih harta masing-masing sebelum hidupnya, sebelum meninggal, itu benar sudah biar nanti enggak terjadi masalah. Terus yang terakhir dititipi harta, iki tak titipi sampean, dititipi ibunya, ibumu rawaten gitu kan. Tapi lupa. Nah, terus bagaimana itu? Nah, maka orang tua ya bersabar. Ya bagaimana lagi ya? Bersabar bahwa ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah itulah yang paling baik. Ya insyaallah itulah yang paling baik ya. Kemungkinan kenapa kok paling baik? Ya ini kan mungkin kita itu dulu punya kesalahan-kesalahan atau apa. Nah, ini dibalas Allah dengan itu biar nanti ketika di akhirat kita tinggal kosong-kosong gitu loh Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya mungkin dalam dulu mendidik anak kita itu kita salah. Kita salah, kayak mungkin enggak dididik dengan didikan islami. Kan rata-rata kan sekarang begitu, anak enggak dididik akhlak yang baik, enggak dididik sholat, tapi di ya pokoknya dididik dunia aja, sehingga apapun yang dihitung itu dunia. Nah mungkin itu kesalahan kita juga di situ. Makanya ya mau tidak mau kita hanya berdoa kepada Allah dan bersabar atas yang menimpa. Mudah-mudahan dengan itu Allah memberikan kepada kita yang terbaik. Nah kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, seperti doanya Ummu Salamah ketika suaminya meninggal. Ummu Salamah itu kan wanita ditinggal mati suaminya gitu. Wanita kalau ditinggal mati suami itu enak menopang betul, enak ibu-ibu. Enak. Wanita punya suami, suaminya mati, enak apa enggak enak? Enak. Mati mama pak semuanya. Enak apa enggak enak? Yang keras kok. Enggak enak. Tapi itulah yang lebih baik. Di ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika Abu Salamah meninggal, Ummu Salamah mengucapkan ini. Jadi jenengan mengucapkan doa yang sama, Ibu, ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, artinya kita milik Allah. Ya, kita milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, hanya kepada Allah kita semua pasti akan kembali. Jadi kayak hal yang kita menitipkan harta kepada anak, dititipi ibu, kemudian dia kok enggak amanah. Ya berarti memang itu semua milik Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Nah, terus setelah itu Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah beri aku pahala dalam musibah ini, wa akhlif li khairan minha, dan gantikan untuk aku yang lebih baik darinya. Itu doa yang dibaca Ummu Salamah. Apa jadinya? Dilamar sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih bagus enggak? Lebih bagus enggak? Gitu, cuma kita kan belum tahu Bapak Ibu. Kita belum tahu. Andaikan Abu Salamah tidak meninggal, Ummu Salamah ini bisa masuk menjadi Ummahatul Mukminin tidak? Tidak bisa, gitu loh. Jadi panjenengan juga seperti itu, Ibu, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Dan kita semua di sini mendoakan Ibu, mudah-mudahan anaknya yang dititipi tadi jadi anak yang salihah. Allah membuka hatinya sehingga ingat dan tidak lupa, sehingga berbakti lagi kepada ayah bundanya. Amin. Insyaallah begitu, Bu. Nggih. Monggo yang lain silakan. Enggak ada. Oh, nggih. Mau bertanya tak, Bu? Halo. Ini yang terima kasih ibunya atau yang lainnya? Oh, nggih, sami-sami. Nggih. Kita lanjutkan apa kita teruskan, Bapak Ibu? Jenengan lho tekan setengah pitu, aku lho jam 6 nang kene ketop-ketop dhewe. Nggih. Sekarang kita masuk kitab Rodo. Jadi Rodo itu adalah menghisap asi, itu nama Rodo. Nah, tentang masalah Rodo ini ada penjelasannya baik dalam Quran maupun dalam hadis. Kalau dalam hadis nanti akan kita bahas semua. Sementara kalau dalam Al-Qur'an Allah berfirman wa ummahatukumul lati ardhonakum. Jadi termasuk wanita-wanita yang haram dinikahi adalah ibu-ibu kalian yang menyusui kalian, ibu rodok, wa akhawatukum minar rodo'ah, dan saudara-saudara perempuan kalian rodok. Ya misalnya ada seorang ibu menyusui anak laki-laki, gitu kan? Terus ibu ini memiliki anak semuanya perempuan. Tiba-tiba anak laki-laki ini senang pengen menikahi, boleh enggak? Enggak boleh, waktu dulu rodoke dhewe kok, gitu loh Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan laki-laki yang disusui ini punya saudara, enggak disusui ibu ini, melamar anaknya ibu ini, boleh enggak? Ya boleh, karena enggak ada sangkut pautnya kan gitu. Nggih. Hadis pertama Bapak Ibu dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuharrimul massatu wal massatani. Masso itu satu hisapan, satu sedotan. Makanya sedotan, ya, sedotan ini dalam bahasa Arab itu namanya massoso. Karena disedotkan gitu. Nah, maksudnya ini masoso, namanya sedotan gitu. Nah, Nabi mengatakan la tuharrimul masatu walal masatani. Ya. Tidak mengharamkan satu hisapan, tidak pula mengharamkan dua hisapan. Maksudnya kalau bayi itu sekedar menghisap sekali dua kali itu tidak menjadi rodok. Tidak menjadi saudara rodok. Jadi rodok yang mengharamkan ibu-ibu, satu kali rodokan itu bayi menghisap ASI sampai kenyang terus dilepas, itu satu kali. Oke? Kalau misalkan bayi menghisap ASI ya dilepas terus balik lagi sampai kenyang baru dilepas, itu hitungannya satu, jangan dihitung dua. Nah, ini kalau terjadi sampai 5 kali, jelas 5 kali, maka itu sudah menjadi anak rodok. Kalau 1 kali, 2 kali, itu belum mengharamkan, maksudnya belum jadi anak rodok. Oke, jadi jelas sekali bahwa rodok yang berpengaruh menjadikan ibu yang menyusui adalah ibunya dan anaknya adalah anak mahram dia, itu adalah rodok yang menumbuhkan daging, ya, rodok yang menumbuhkan daging, menguatkan tulang, berarti kan harus banyak gitu. Adapun kalau sekali dua kali, 1 kali hisapan, 2 kali hisapan, maka itu tidak ada pengaruhnya dalam hal rodok. Yeah. Berarti 2 hisapan, 1 hisapan ini tidak mengharamkan Bapak Ibu, karena cuma sedikit kan, gitu. Maka maknanya ya yang kita pahami dari hadis ini, untuk menjadi saudara rodok atau ibu rodok atau anak rodok harus menyusu banyak atau sedikit. Banyak, banyak itu berapa hitungannya? 5 kali rodokan. 1 kali rodok itu berapa? Jadi bayi memisah sampai kenyang sudah enggak sampai melepas ASI, itu namanya berarti 1 kali rodok. Itu kalau sampai 5 kali baru menjadi anak rodok. Dan harus dihitung Pak, harus dihitung jenengan. Nah lapor Ustaz itu harus dihitung. Ya nanti misalnya ini enggak dihitung, kalau saya meruk ini melamar anak sampai ini. Nah itu lebih situ masalahnya, enggak boleh dalam Islam. Wong pernah kejadian pada zaman Nabi itu ada suami istri datang ke Nabi, Nabi itu loh ada Mbah Mah bilang bahwa dia dulu itu pernah menyusui saya gitu. Jadi yang dinikah itu adalah saudara rodoknya sendiri. Kata Nabi, kaifa waqad qila, punya anak padahal sudah. Lo gimana wong itu sudah dijelas dikatakan akhirnya dipisah, mau tidak mau harus bercerai padahal sudah punya anak. Nah, terus gimana status anaknya? Ya bungkul dong. Ya tetap anak ya, cuma ya kan enggak ngerti, Pak. Ya kalau ngerti itu yang berdosa, kalau enggak ngerti. Nggih. Hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, unzurna man ikhwanukunna. Unzurna man ikhwanukunna. Karena Aisyah itu pernah ada laki-laki masuk, dia enggak berhijab. Disuruh Nabi berhijab, dia bilang itu loh saudara rodok saya. Berarti mahram apa tak mahram? Mahram. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, undurna, perhatikan, man ikhwanukunna, siapa saudara-saudara laki-laki kalian? Fa inna marrodo'atu minal maja'ah, karena dikatakan saudara rodok itu ketika dia menyusu karena lapar. Kalau lapar kan berarti kan menjadi daging apa enggak? Menjadi daging, mengeluarkan tulang itu. Maksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jangan gampangan. Kek nyesep sak sendok rong sendok atau satu kali hisapan dua kali hisapan langsung dianggap rodok. Jadi jangan itu harus pasti minimal adalah 5 kali rodokan bukan hisapan. Maksudnya kalau hisapan itu berarti menghisap sampai kenyang dilepas itu berarti satu kali rodok. Kalau dua kali itu belum mengharamkan Bapak Ibu. Gitu. Loh Ustaz, terus bagaimana hukumnya kalau bayi itu dikasih ASI dari bank ASI? Ada enggak bank ASI? Kalau bank BCA ada. Nggih. Itu gimana hukumnya itu Pak Mukhlis itu? Itu tidak mengharamkan, Pak. Satu, kenapa enggak jelas, kemudian dari banyak wanita kan? Mungkin ASI yang dicampur dari banyak wanita itu yang dia minum mungkin dari ini kan sesepan toh. Dari wanita itu kan orang sesepan, dari ini kan begitu. Nah, jadi ini tidak ada sambut pautnya dengan mahroman, dengan rodoan. Cuman yang menjadi masalah dulu pada zaman Nabi ketika bayi itu kan dititipkan untuk disusui kan, itu kan memilih wanita-wanita yang jelas akhlaknya, jelas agamanya kan begitu. Nah sementara bang ASI kita nggak tahu wanitanya ya opo gitu kan. Sementara ASI itu kan dari darah Bapak Ibu kan. Nah itu sangat mempengaruhi tabiat, sangat mempengaruhi akhlak. Sekarang kok anak yang dikasih minum susu formula, susu sapi, nggak mirip-mirip sapi serupanya ya Pak Dan. Nggih. Jadi intinya susu itu mempengaruhi. Makanan itu berpengaruh loh, Pak. Orang Arab itu bilang, dulu ketika makanannya kambing di unta itu ganas-ganas. Tapi barang makanannya itu ayam, lumpur petok-petok gitu. Makanya orang ketika makan babi, dia kan jadi dayus. Apa itu dayus? Enggak punya rasa cemburu. Cemburu kan mempengaruhi. Itu makanya barang-barang haram itu diharamkan Allah Ta'ala karena itu, Pak. Karena itu sekarang orang yang tiap hari makan daging dengan yang tiap hari makan nasi ambek parutan kelapa tok. Bedanya? Beda apanya? Iya, karena sangat berpengaruh itu. Susu juga begitu. Nggih. Kemudian sudah selesai waktunya. Wis sekarang mbak meneh. Kau kelompokkan saleh, kau telat mau tekoi. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Karena kata Ustaz Suhaidi sampai 7.15 Ustaz. Ini Pak Mukhlis nih. Ditambah diri tidak boleh ya. Mungkin ada pertanyaan, apa aku tekoi ke jam 6? Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu, monggo silakan. Mumpung belum turun hujan ini loh. Monggo Pak silakan. Masalah budak. Ketika tuannya menjualnya dalam keadaan hamil, terus sudah dibeli orang, baru melahirkan. Ini nanti ibundanya bisa merdeka atau enggak, terus anaknya itu gimana hukumnya? Terus kalau pernah enggak dijual, kan anaknya lahir masih di dalam keluarga sendiri, itu juga gimana hukumnya dengan ayahnya? Maksudnya nanti nasabnya itu gimana? Itu yang perlu saya tanyakan, terima kasih Ustaz. Iya. Kayaknya itu beli budak ya. Hukum asal tadi dikatakan dalam Islam, kalau budak sudah digauli dan jelas hamil, ya jelas hamil, maka tidak boleh dijual. Kalau dijual itu dosa besar itu. Sama dia menjual istrinya kan, menjual anaknya sendiri, karena anak yang lahir dari budak itu adalah anak yang merdeka, karena majikannya orang merdeka. Lah, berarti enggak boleh dijual, haram. Makanya pentingnya belajar agama itu di situ. Kalau misalnya sudah kadung dijual, kaidahnya bagi yang beli, tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan digauli sampai melahirkan anak, kan begitu. Otomatis kan dia kalau ngerti agama tanya ini ben anake sapa? Kan gitu kan? Kan ngerti kan budak ya anake sapa kan? Mau dia hamil kok, kan tahu siapa yang menghamili. Ibu tahu kan siapa yang menghamili, ya? Iya. Makanya apa? Nanti tetap dinisbatkan kepada anak ini. Kalau memang misalkan yang beli itu saya dan saya ngerti, berarti kan ini kan tetap anak merdeka kan, mau bapak merdeka. Maka dia nanti anaknya merdeka, terus ibunya ya enggak bisa merdeka waktu beli kok. Mestinya itu dia tadi merdeka dari dia gitu loh. Tapi kalau seorang baik, dia sudah punya anak yang merdeka, maka dia harus tak merdekakan. Kan begitu hukumnya. Nah, kalau ngerti, maksudnya kalau enggak ngerti, makanya di antara hadis tanda-tanda akhir zaman itu kan hadis Jibril, kan Nabi mengatakan di antara tanda-tanda kiamat itu wa antalidal amatu robbaha, jika budak perempuan melahirkan anaknya, majikannya. Itu maknanya, ada yang mengatakan pada akhir zaman banyaknya durhaka kepada kedua orang tua. Ada yang mengartikan karena tadi itu wes jelas itu budaknya dia gauli punya anak tapi dijual, sehingga anaknya itu ibunya tidak tahu melahirkan anaknya, melahirkan majikannya sendiri. Kayak begitu. Jelas nggih? Nggih. Monggo, tadi yang mau bertanya? Monggo Pak, nggih, tolong mikrofonnya. Terima kasih. Ustaz, terkait dengan Bang Asi tadi. Bang Asi, nggih. Sekarang kan lagi tren banyak, terutama ini di kalangan artis. Dalam? Terutama di kalangan artis ya. Di kalangan artis, nggih. Okay. Ini sudah bersahabat. Yeah. Artis A ini punya anak aslinya Batak. Yeah. Terus si artis B ini pandai malah kemudian, dan ini diberikan untuk si A dalam waktu yang mungkin bisa diberikan. Bagaimana hukumnya? Yeah, bagaimana hukumnya? Jenengan kok sering memperhatikan artis Pak kelihatannya. Satu ya, kita tahu artis itu kan bukan orang alim kan ya. Artis itu ya malah kita tahulah artis, makanya jangan pernah menjadikan artis itu sebagai suri tauladan gitu. Intinya ini jauh-jauh artis, kalau tetangga-tetanggaan ya tetap sama. Kalau A menyusui anaknya B dihitung, kalau memang sampai 5 kali rodok berarti jadi anak rodok gitu Pak. Berarti nanti enggak boleh saling menikah waktu anaknya dewe gitu loh. Jelas ya, jadi hukumnya tetap sama. Cuma yang masalah apa, yang masalah artis, masa artis tak ngerti sampai segitunya gitu loh. Kecuali kalau jenengan undang untuk ikut ngaji pisan. Kalau ndek ngaji ya itu sing rame malah enggak payu gitu. Iya, padha repot njaluk tanda tangan artis gitu kan. Ya, insyaallah begitu Pak. Jadi hukumnya tetap jelas ya, tetap jelas. Bukannya aneh artis terus gak berlaku rodok-rodokan, tidak, tetap berlaku rodok. Insya Allah begitu. Oke, wallahu ta'ala a'lam. Ibu-ibu, gak ada yang bertanya ya?